على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فالحمد لله puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala dengan berkat nikmat kesehatan dan kesempatan setelah hidayah taufik darinya kita dapat bertemu kembali di ruang dengar kita ini, Radio Syiah Tauhid Aceh 96,1 FM. Ada kajian interaktif Kitab Al-Kabair, Dosa-Dosa Besar, karya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Tentunya salawat beserta salam senantiasa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau ridwanullahi alaihim ajma'in. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat yang saya cintai dan hormati, rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Pada pertemuan yang lalu kita membahas dosa besar yang ke-22, yaitu dosa ghulul, mengambil harta yang sebenarnya pada dasarnya dia berhak mengambilnya, tetapi dia mengambilnya dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syar'i, seperti mengambil harta rampasan perang sebelum dibaginya. Masuk dalam hal itu juga adalah hadiah untuk para karyawan kerja di suatu instansi. Tidak boleh dia menerimanya kecuali dia tahu instansi tersebut membolehkan dia untuk menerima hadiah tersebut, karena dia sudah digaji dan dipekerjakan oleh para pemerintah. Maka masuk ke dalamnya fee yang diambil oleh sebagian oknum pekerja atau karyawan pemerintah, ya, fee proyek dan semisalnya. Ya, tidak halal mereka ambil karena mereka sudah mendapatkan gaji dari penguasa, dari pemerintah, mendapatkan tunjangan. Kecuali hadiah tersebut telah diizinkan dan diperboleh oleh para penguasa, oleh atasannya untuk dia mengambilnya. Yang juga masuk dalam dosa ghulul ini adalah dosa korupsi yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Berikut ini kata penulis rahimahullahu ta'ala, Al-Kabiratu Thalithatu Wal-Ishrun, dosa besar yang ke-23 adalah As-Saraqah, dosa mencuri. Berikut ini akan beliau sebutkan beberapa dalil dari Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW dan athar dari para sahabat terkait dosa besar yang ke-23 ini, As-Saraqah, mencuri. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, Was-sariqu was-sariqatun faqta'u aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakalan min Allah wallahu azizun hakim. Lelaki yang mencuri dan lelaki yang wanita yang mencuri, maka potonglah kedua tangan mereka jaza'an bima kasaba, sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan, terhadap apa yang telah mereka perbuat. Nakalan min Allah, kemurkaan dari Allah Jalla wa'ala. Wallahu azizun hakim, dan Allah maha perkasa lagi maha hikmah. Al-Ma'idah ayat 38. Ayat ini menerangkan kepada kita besarnya dosa mencuri. Kenapa? Karena ada hukum had atasnya di dunia. Dan ada ancaman kemurkaan dari Allah Jalla wa'ala. Dan telah kita bahas pada awal kajian terdahulu bahwa di antara ciri atau kriteria dosa-dosa besar adalah adanya hukum had di dunia terhadap pelakunya. Dan adanya ancaman-ancaman tertentu baginya di dunia ataupun akhirat. Dan pada mencuri ini terdapatkan dua perkara di atas. Ya, adanya had dihukum di dunia dan adanya ancaman kemurkaan Allah Jalla wa'ala. Dan sebagai faedah, para ulama menyebutkan bahwa pada ayat mencuri, Allah menyebutkan lelaki terlebih dahulu sebelum penyebutan wanita. Was-sariqu was-sariqatu. Lelaki yang mencuri dan wanita yang mencuri. Sedangkan pada dosa zina, perbuatan zina, Allah menyebutkan wanita terlebih dahulu sebelum penyebutan lelaki. Az-zaniyatu waz-zani. Wanita yang berzina dan lelaki yang berzina. Apakah ada hikmah di balik itu? Para ulama menyebutkan di antaranya bahwa kalau kasus mencuri, kebanyakan dan mayoritas yang melakukannya adalah kaum lelaki. Ya, kaum lelaki yang mencuri itu lebih banyak daripada kaum wanita. Sedangkan pada perbuatan zina, maka lebih identik dengan kaum wanita. Wanita yang berzina itu lebih banyak daripada lelaki yang berzina. Oleh karena itu, pada perbuatan zina, Allah menyebutkan wanita sebelum penyebutan lelaki. Az-zaniyatu waz-zani. Tetapi pada perbuatan as-saraqah, mencuri, Allah menyebutkan lelaki sebelum penyebutan wanita. Ini di antara hikmahnya disebutkan, yang disebutkan oleh sebagian para ulama. Wa qala al-Imam Ibnu Syihab, berkata Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri tentang ayat di atas, nakal Allah bil qat'i fi saraqati amwalin nas. Allah jalla wa ala murka kepada orang yang mencuri sehingga Allah membolehkan tangannya itu untuk dipotong tatkala mengambil harta manusia. Wallahu aziz fi intiqamihi min as-sariq. Allah jalla wa ala maha perkasa dalam kemurkaannya dari orang-orang yang sariq, yang mencuri. Hakim fima aujabuhu min qat'i yadih. Dan Allah jalla wa ala juga maha hikmah terhadap apa yang telah dia perintahkan berupa ditegakkan hukum had kepada pelaku pencurian dengan potong tangannya. Ini rahasia Allah jalla wa ala menyebutkan dua nama ini pada ayat tersebut. Di antara fikih al-asma' wa sifat, para ulama sebutkan bahwa kalau kita mencermati ayat-ayat Al-Quranul Karim yang pada ujungnya Allah menutup dengan nama-nama tertentu, maka kalau dicermati, maka di sana ada kesinkronan makna, ada kesesuaian makna nama tersebut dan pembahasan yang sedang dibahas oleh Allah Jalla wa'ala pada ayat tersebut. Pasti ada kesinkronan, ada kesesuaian, ya, dari kandungan nama Allah Jalla wa'ala tersebut dengan hukum yang Allah Jalla wa'ala tetapkan pada ayat tersebut. Contohnya pada ayat ini. Setelah Allah Jalla wa'ala menyebutkan hukum had kepada lelaki dan wanita yang mencuri dengan dipotong kedua pergelangan tangan mereka sebagai balasan terhadap perbuatan mereka, kemudian Allah Jalla wa'ala menyebutkan ini nakalan min Allah. Kemudian Allah menyebutkan namanya Aziz, yang maha perkasa, hakim. Maknanya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Syihab tadi, bahwa Allah Jalla wa'ala aziz, maha perkasa terhadap orang yang mencuri. Sehingga jangan dia kira ketika dia mencuri, kemudian tidak ditangkap dan tidak ditegakkan hukum had kepadanya, bahwa dia akan aman. Allah maha perkasa. Dia tidak akan lepas dari Allah Jalla wa'ala. Allah memiliki banyak cara untuk menghukuminya. Allah Jalla wa'ala aziz, maha perkasa. Allah mampu menurunkan siksaannya, azabnya kepadanya. Dan Allah Jalla wa'ala memiliki banyak cara dalam menghukum seorang hamba. Sehingga jangan pernah seorang yang melakukan sebuah kesalahan seperti mencuri di sini, lantas tidak diketahui oleh manusia. Atau diketahui tetapi dia mampu lari dari mereka. Maka hendaknya dia fahami, hendaknya dia sadar bahwa Allah Jalla wa'ala aziz, maha perkasa. Allah memiliki banyak cara untuk menghukumnya. Kemudian Allah Jalla wa'ala menyebutkan namanya hakim, maha hikmah. Setelah Allah menyebutkan hukum had kepada orang yang mencuri, apa kesinkronannya Allah Jalla wa'ala menyebutkan namanya ini pada hukum ini? Agar dipahami bahwa hukum had kepada orang yang mencuri dengan potong kedua pergelangan tangannya, itu hukum Allah Jalla wa'ala yang penuh dengan hikmah. Sehingga jangan ada yang mengkritiknya bahwa ini menyelisihi atau melanggar HAM, hak asasi manusia. Karena yang mensyariatkan hukum ini adalah Allah yang memiliki sifat al-hakim, yang maha hikmah, yang mengetahui apa yang terbaik kepada hambanya, yang melakukan di atas ilmu, yang melakukan sesuatu yang berbuat di atas keadilan, di atas ilmu, di atas rahmat. Nah, sehingga tidak ada yang boleh menyatakan bahwa hukum memotong tangan bagi orang yang mencuri ini hukum yang ekstrim, hukum yang melanggar HAM. Nah, karena Allah Jalla wa'ala yang menciptakan HAM. Ya, Allah Jalla wa'ala dengan qadaran. Dan Allah lah yang menciptakan manusia ini. Maka Allah yang lebih mengetahui terhadap hak asasi manusia. Tidak ada yang lebih hikmah dan tidak ada yang lebih perkasa dari Allah Jalla wa'ala di dalam menerapkan hukumnya. Dan hikmahnya sangatlah jelas bagi orang yang menerima hukum Allah Jalla wa'ala. Kalaulah hukum ini diterapkan, maka tentunya suatu masyarakat, suatu negeri akan aman dari kasus-kasus pencurian. Kemudian kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala wa qala sallallahu alaihi wasallam wa la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriqu sariqu hina yasriq wa huwa mu'min walakin at-taubatu ma'rudatun. Tidaklah orang yang berzina itu beriman ketika berzina, dan tidaklah orang yang mencuri itu beriman ketika dia mencuri, akan pintu taubat selalu terbuka. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Maksud dari hadis ini, kata para ulama, ancaman atau besarnya dosa orang, dosa berzina dan dosa mencuri. Sampai-sampai Nabi SAW meniadakan iman, keimanan dari pelakunya di saat melakukannya. Sebagian ulama yang lain menyatakan hadis yang seperti ini masuk ke dalam kategori hadis wa'id, ancaman. Yang kata Imam Ahmad, amirruha kama ja'at, biarkan dia bunyinya seperti itu. Tidak perlu ditafsir, karena kapan ditafsir dan dirinci akan mengurangi rasa takut di hati orang yang melakukannya. Maka biarkan dia seperti itu dan tetap dipahami dengan ayat-ayat dan hadis-hadis yang lainnya. Ya, dan tentunya tidak dipahami pula dari hadis ini bahwa penzina kafir, bahwa pelaku pencurian kafir karena Nabi meniadakan iman darinya. Tidak. Karena keyakinan Ahli Sunnati wal Jamaah, aqidatus salaf, bahwa setiap dosa yang dia di bawah syirik, di bawah kekufuran kemurtadan, dia tidak akan mengeluarkan seseorang dari Islam jika dia tidak menghalalkan apa yang telah Allah Jalla wa'ala haramkan tersebut, dosa tersebut. Dan di antara ulama ada yang menyatakan bahwa maksud peniadaan iman di sini adalah iman al-kamil, iman yang sempurna. Artinya iman yang sempurna itu tidak ada pada diri orang yang sedang berzina dan sedang mencuri. Karena kalau dia memiliki iman yang kuat, pasti dia tidak akan berzina. Dan pasti dia tidak akan mencuri. Wa Ali bin Umar radhiyallahu anhuma, dan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qata'a fi majn qimatuhu 3 dirham. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memotong kedua tangan seorang yang mencuri sebuah barang yang harganya 3 dirham. Ya, hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ya, 3 dirham saya pastinya belum menghitung berapa uang kita, yang tidak lebih insyaallah 300 ribu, ya. Tidak lebih dari 300 ribu. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqta'u yad as-sariq fi rub'i dinar fasa'idan. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, telah memotong tangan pencuri yang mencuri sesuatu yang berjumlah 4 dinar. 4 dinar alias 3 dirham yang insyaallah taala tidak lebih dari uang 300 ribu rupiah. Fasa'idan. Ya, minim had, ya, minimnya nisab memotong tangan pencuri minimnya itu adalah 1/4 dinar alias 3 dirham. Kurang dari itu tidak boleh dipotong. Lebih dari itu tentunya ya sudah sangat jelas apabila 3 dinar aja di 3 dirham saja dipotong, apalagi lebih dari 3 dirham. Hadis di atas diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi bersabda, "La tuqta'u yadus sariq fi madun thamanil mizan." Tidak boleh memotong tangan pencuri kalau harga barang yang dia curi di bawah harga al-mizan. Maka ada yang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Memangnya berapa harga al-mizan?" Beliau menjawab, "Rubu' dinar, 1/4 dinar alias 3 dirham." Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan yaqta'u fi di rub'i dinar wa la taqta'u fi ma duna dzalik. Potonglah tangan pencuri di karena 1/4 dinar. dan jangan engkau memotong tangannya tatkala dia mencuri suatu barang yang harganya di bawah 1/4 dinar. Kata Imam Az-Zahabi, kana rubu' dinar yauma idzin 3 dirham. 1/4 dinar di masa itu berjumlah 3 dirham, karena 1 dinar itu sebanyak 12 dirham. Nah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu sariq hina yasriqul baydah fatuqta'u yadu wa yusraqu wa yasriqul habl fatuqta'u yadu. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah melaknat seorang pencuri yang mencuri al-baydah, ya. Kanu ya baydah di sini maksud adalah sebuah besi sehingga dipotong tangannya. Wa yasriq al-habl, dia mencuri, seorang pencuri yang mencuri suatu tali kemudian dipotong tangannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Mungkin ada yang bertanya, lah katanya nisab memotong tangan orang yang mencuri adalah 1/4 dinar, 3 dirham. Lah dalam hadis ini Nabi sebutkan orang yang mencuri sebuah tali atau sebuah besi dilaknat oleh Allah kemudian dipotong tangannya. Maka dijawab oleh Imam Amash dengan menukilkan yang dinukilkan oleh Imam Az-Zahabi bahwa ya besi dan tali yang ada di dalam hadis tersebut di masa itu bisa jadi harganya itu 3 dirham. Nah, bukan karena bukan di bawah 3 dirham, karena hadis di atas tadi menerangkan bahwa nisab memotong tangan orang yang mencuri itu adalah 3 dirham. Kemudian penulis rahimahullah taala menukilkan hadis dari riwayat al-Imam al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang wanita dari Makhzum, wanita Makhzumiyah dari kabilah Al-Khuzami. Dia adalah wanita yang mulia, dari kabilah yang mulia. Lantas dia jatuh kepada kasus pencurian sebuah barang yang dipinjam, sebuah pinjaman. Tetapi dia mengingkari bahwa dirinya itu telah mencuri. Sedangkan ada dua saksi yang menyatakan dirinya itu telah mencuri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan al-ghajwanya untuk memotong tangan wanita tersebut. Maka pihak kabilah wanita tersebut mendatangi Usamah ibnu Zaid yang merupakan anak kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu sahabat yang menjadi anak angkatnya Nabi di awal Islam. Mereka meminta kepada Usamah bin Zaid untuk memberi syafaat kepada Nabi agar melobi Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak menerapkan hukum had memotong tangan kepada wanita yang telah mencuri tersebut yang dari kabilah mereka. Maka Usamah bin Zaid pun datang menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan syafaat, meminta agar Nabi tidak memotong tangan wanita yang telah mencuri tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, ya Usamah, la araka tashfa fi haddi min hududillah. Wahai Usamah bin Zaid, jangan sampai aku melihat engkau memberi syafaat agar hukum had dari hukum had Allah Jalla wa'ala tidak ditegakkan. Artinya tidak boleh seorang memberi syafaat, melobi agar hukum had ini tidak ditegakkan kepada seseorang. Sedangkan korbannya menuntut, korbannya tidak memaafkan. Kecuali ya, dia meminta kepada korbannya. Ini syarat yang pertama. Si korban memaafkan. Syarat kedua, ya, hukum tersebut belum naik ke penguasa. Tapi kalau hukum tersebut telah naik kepada penguasa, ya, pada pemerintah, bagian badan yang menerapkan hukum had tersebut, maka tidak boleh lagi digugurkan hukum tersebut sekalipun korbannya itu memaafkan. Saya telah memaafkan dia yang mencuri ini. Tidak bisa lagi. Karena hukumnya telah naik dan telah sampai kepada pemerintah. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri berkhutbah menyampaikan, innama ahlaka man kana qablakum annahum kanu idza saraqa fihim syarif tarakuh. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, maksudnya Bani Israel, mereka itu binasa di antara sebabnya bahwa Apabila ada orang yang mulia mencuri di antara mereka, mereka membiarkannya. Mereka tidak menegakkan hukum terhadapnya. Karena yang mencurinya adalah orang yang mulia. Wa idza saraqa fihim adh-dha'if qat'uhu walladhi nafsi biyadihi law anna Fatimata binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Akan tetapi jika yang mencuri dari mereka itu adalah orang yang lemah, ya bukan dari kabilah yang besar, bukan orang yang mulia, mereka langsung memotong tangannya. Ini menunjukkan orang-orang Yahudi dan Nasrani adalah orang-orang yang tidak adil. Mereka menerapkan hukum, ya, atau dengan bahasa sekarang, hukum di tengah-tengah mereka itu tumpul ke atas, tetapi tajam ke bawah. Ini mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani. Hukum di sisi mereka itu ya, tumpul ke atas, tetapi tajam ke bawah. Maka Nabi menyatakan, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, kalaulah Fatimah bintu Muhammad mencuri, niscaya akan aku potong tangannya. Faqata'a yadal makhzumiyah. Maka Nabi pun memotong tangan wanita makhzumiyah yang telah mencuri tersebut. Pertanyaannya, apakah ada anjuran setelah memotong tangan pencuri agar tangannya itu kita gantung di lehernya? Maka Imam Adz-Dzahabi menyebutkan sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Tirmidzi, tapi dhaifkan oleh Syekh Al-Albani dalam Al-Irwa pada nomor 2433. Sebuah asar dari Abdurrahman bin Jarir yang menyatakan, kami pernah bertanya kepada Fadalah bin Ubaid hukum menggantungkan tangan pencuri yang telah dipotong di lehernya. Apakah ada dalilnya dari sunnah? Maka beliau menjawab, Ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisariqin faquti'a yaduhu thumma amara biha fa'uliqat fi 'unuqihi. Bahwa di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah seorang mencuri kemudian dipotong tangannya, lantas diperintahkan oleh Nabi agar tangan yang telah dipotong darinya tersebut digantung di lehernya. Pertanyaan berikutnya, apakah apabila hukum had telah ditegakkan kepada orang yang mencuri, telah dipotong tangannya, berarti dosa mencurinya itu telah terampuni di sisi Allah Jalla wa'ala ataukah belum? Berikut ini ucapan Al-Imam Adz-Dzahabi. Kata Al-Imam Adz-Dzahabi, qala al-ulama wa la tanfa'u sariqa taubatuhu illa an yarudda ma saraqa fa in kana muflisan tahallala min sahibil mal. Taubat seorang yang telah mencuri itu tidaklah diterima, tidaklah bermanfaat kecuali dia telah mengembalikan barang curiannya. Kecuali dia telah mengembalikan barang curiannya. Karena maksiat tersebut berkaitan dengan manusia, beda halnya dengan mabuk. Kalau dia ya, menerima hukum had tersebut ikhlas, maka hukum atau dosa mabuk tersebut terampuni dan terhapus dengan hukum had yang ditegakkan kepadanya. Adapun orang yang mencuri, taubatnya itu tidaklah bermanfaat kecuali dia telah mengembalikan barang curiannya. Fa'inkana muflisan, kalau dia orang yang pailit, orang yang merugi, enggak punya harta untuk mengembalikan barang curiannya, maka solusinya tahallala min sahibil mal. Maka hendaknya dia meminta maaf, untuk dimaafkan dari korbannya tersebut. Lalu bagaimana kalau dia punya harta untuk mengembalikannya, tetapi dia tidak mengetahui lagi di mana posisi keberadaan orang yang telah dia curi barangnya tersebut? Maka solusinya, kata para ulama, dia serahkan kepada ahli warisnya, kalau ada ahli warisnya. Kalau tidak, dia sedekahkan dengan niat pemilik barang tersebut. Naam. Kemudian di sana para ulama menyebutkan beberapa syarat tangan seorang pencuri itu dipotong. Ini dibahas dalam bab fikih oleh para ulama fikih. Di antaranya, yang dia curi tersebut, ketika dia mencurinya dalam keadaan diam-diam, bukan di depan halayak ramai. Ya, dalam keadaan diam-diam, bukan di hadapan halayak ramai. Kenapa para ulama mensyaratkan tersebut? Karena biasanya pencuri yang di halayak ramai itu sering gagal. Nah, dan orang tersebut bisa mengejar dan melawannya. Syarat yang kedua, an yakunal masruq malan muhtaraman. Bahwa barang yang dicuri tersebut adalah barang yang berharga. Bukan barang yang memang tidak dipakai lagi, barang yang sia-sia. Atau dipakai oleh si pemilik, berharga bagi si pemilik, tetapi tidak berharga dalam syariat. Contohnya kata para ulama, alatul lagh, alat-alat musik. Harga gitar 100 juta, misalkan. Ya. Harga alat musiknya itu 10 juta, 5 juta. Atau seekor anjing yang harganya miliaran. Kalau dicuri, maka itu tidak boleh dipotong tangan pencurinya. Karena harta tersebut tidaklah berharga dalam syari'i. Oleh karena itu datang hadis yang sahih dari Nabi SAW. Apabila seorang menabrak seekor anjing, lantas pemiliknya datang meminta ganti rugi anjing yang telah ditabrak, maka kata Nabi, famla yada sahibihi turaba. Penuhkanlah, penuhilah tangan orang yang menuntut ganti rugi tersebut dengan tanah. Karena anjing bukanlah sesuatu yang berharga di dalam syar'i ini. Syarat yang ketiga harus sampai nisab. Nisabnya tadi telah kita ketahui 3 dirham atau 1/4 dinar, ya. Yang kurang lebih mungkin 200 hingga 300 ribu rupiah dengan uang kita. Syarat yang keempat, an ya'khudz al-masruq min hirzih. Bahwa barang yang dicuri oleh si pencuri tersebut memang dari tempat yang menjaga barang tersebut. Bukan barang yang terdampar begitu saja di hadapan rumah. Tetapi dia memang barang yang terjaga. Ya, misalkan mobil dari garasinya. Pintu rumahnya telah ditutup. Atau barang tersebut diletakkan di sebuah tempat yang terjaga. Adapun kalau barang tersebut dilemparkan begitu saja walaupun berharga. Tapi bukan pada tempat yang terjaga. Maka kalau ada yang mencurinya, maka si pencuri tidak dipotong tangannya. Karena barang tersebut tidak tersimpan di tempat yang terjaga. Syarat yang kelima, kata para ulama, harus ada saksi. Ya, saksinya 2 orang yang adil, yang jujur. Atau tidak ada saksi, tetapi si pencuri mengaku perbuatannya tersebut. Dia mengaku perbuatannya tersebut marrotin. Dia menyatakan dirinya telah mencuri sebanyak 2 kali dia ucapkan. Ya, karena bisa jadi dia mabuk dan seterusnya. Maka ketika dia mengulanginya sebanyak 2 kali, menunjukkan keseriusan persaksian dia terhadap dirinya sendiri. Syarat yang keenam, kata beliau, labudda an yutalibul masruq minhu bimali, fa'idha lam yutalib lam yajib al-qata. Bahwa si pemilik barang menuntut si pencuri ini ya, dengan hartanya. Kalau dia tidak menuntut, maka tidak wajib dipotong. Nah, ini 5 syarat dalam memotong tangan seorang yang telah mencuri. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya kira sampai di sini. Lebih dan kurang yang saya mohon maaf. Dan insyaAllah ta'ala kita lanjutkan kembali pada pertemuan mendatang. Saya kembalikan kepada akhuna Abu Salih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.